tapi sejarah belum tentu butuh semua ilmu. Contoh kecil, akidah. Ketika kita mempelajari firqoh dan tokohnya, Khawarij ke, Syiah ke, kita dituntut untuk mengenali sejarah tokoh-tokoh Khawarij siapa. Kita dituntut untuk mengenali tokoh-tokoh sejarah Syiah siapa. Bahkan untuk menjadi ahli tafsir yang hebat tidak akan mungkin kalau dia tidak ahli sejarah. Makanya rata-rata ahli tafsir itu juga ahli sejarah. Antum lihat Ibnu Katsir memiliki kitab sejarah yang cukup populer, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Memiliki kitab Qisasul Anbiya. Imam At-Tabari dengan karya tafsirnya yang spektakuler Jami'ul Bayan, memiliki kitab sejarah yang judulnya adalah Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah umat-umat dan raja-raja. Oleh karena itu hadirin sekalian, seorang ahli tafsir tidak akan bisa menafsiri tafsir secara utuh kalau dia tidak mengenali sejarah. Bagaimana seorang ahli tafsir bisa menafsiri macam surat Al-Kahfi kalau dia tidak menguasai sejarahnya Zulqarnain, sejarahnya Nabi Khidir, sejarahnya siapa lagi? Pemuda yang ditidurkan oleh Allah di gua selama berapa tahun? 300 lebih. Karena 300 menurut versi tarikh Masehiyah, 309 tahun menurut versi tarikh apa? Qomariyah atau Hijriyah. Karena setiap tahun itu perbedaan antara Masehi dengan Hijri itu 9 sampai 10 hari. Antum kalikan 300 tahun, itu kurang lebih ada kelebihan 9 tahun. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ini perintah. Dari sini mempelajari sejarah itu wajib. Faqsusil qasas, walaupun fardunya adalah tingkatan bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Artinya umat ini harus ada sebagian yang menekuni mempelajari sejarah. Karena Allah menghadirkan dengan tek perintah faqsusil qasas, ceritakan, silakan, kisahkan. La'allahum yatafakkarun. Dari ayat ini bicara sejarah adalah dua patokan, fakta sejarah dengan tafsiran sejarah. Fakta sejarah harus benar, tafsiran sejarah harus benar. Sekarang yang sedang kita bicarakan adalah fakta sejarah Wali Songo. Pertanyaannya ada atau tidak? Ini yang menjadi polemik. Kalau ada kita tafsirkan kemana? Karena ada selama ini Wali Songo ditafsirkan sejarahnya dengan tafsiran Hindu dan Buddha. Makanya antum bisa lihat di dalam bukunya, katanya Ahmad Mansur Suryanegara, halaman 10 Romawi. Halaman 16 Romawi. Kata beliau, Wali Songo hanya didongengkan atas nama Islam, tapi isi ajaran tetap Hindu dan Buddha serta mistik. Saya ambil contoh. Bagaimana sekarang ketika muncul kisah Sunan Bonang, semua orang Jawa wabil khusus dan Indonesia secara umum kalau sudah mendengar Wali Songo pasti buah kolang-kaling jadi emas. Itu yang dia kenal. Padahal masya Allah Pak, semua sarjana Belanda mengatakan Sunan Bonang adalah rajanya ilmu. Oh masya Allah. Dan kalimat ini bukan hanya isapan jempol. Kalimat ini bukan hanya sekedar pujian kosong tanpa fakta. Yang menjadi pembicara, HP-ku ketinggalan di mobil. Ya. Ada kitab tulisan Sunan Bonang asli. Masya Allah. Dan tulisan ini hanya beberapa lembar menyebabkan 3 sarjana Belanda mendapatkan gelar doktor. Diteliti. Dan setelah saya baca, ya yang saya pahamin kurang lebih 40-60% dari bahasa itu. Ya bahasa Kawi. Sayang HP saya ketinggalan. Saya download. Dan buku aslinya sedang proses perjalanan dari Belanda ke Indonesia. Karena kemarin saya sengajanya ke sana, alhamdulillah saya menemukan orang, kemudian kita hubungan WA, alhamdulillah dicarikan, bahasa Belanda ada, bahasa Inggris ada versi. Yang di dalam bahasa Belandanya disebut dengan Het Boek van Bonang. Kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Latin Kawi dengan Primbon 1 Sunan Bonang, Primbon Bonang 1, Primbon Bonang 2. Yang lebih mengagetkan kita, ternyata hadirin salian, pemahaman Sunan Bonang sungguh sangat dalam tentang ahli sunnah wal jamaah. Kaget. Kalau antum baca fakta buku dari Het Boek van Bonang, sulit untuk kita menceritakan tentang buah kolang-kaling, kita sandarkan kepada Sunan Bonang. Apalagi jalan di sungai tidak tenggelam. Terus kemudian tongkatnya ditancapkan ke tanah, dicabut keluar air, mata air yang segar. Gak main-main, bukan hanya keluar air, kitabnya Brahmana yang dari India tenggelam di lautan, disedot keluar di situ. Yang lebih hebat lagi, kitabnya pun gak basah. Coba bayangkan. Tuh. Ini fakta. Ya. Yang juga tidak kalah hebatnya Pak, penguasaan Sunan Bonang terhadap kitab-kitab Arab sungguh sangat fasih. Makanya Profesor Dr. Drewes mengatakan penulis kitab ini adalah orang yang sangat fasih dan lancar bicara bahasa Arab. Walaupun bukan ulama, minimal bukan orang biasa. Ya. Apalagi Pak, di dalam kerupak Ferrara yang ditemukan di Italia, itu isinya menyoal tentang ajaran Wali Songo dan kesesatan makrifat Syekh Siti Jenar yang diputuskan pada Sarasehan. Sarasehan itu semacam muktamar yang dihadiri oleh wali-wali yang ketika itu adalah 8. Di sana kita temukan daftar pustakanya tidak main-main, di antaranya adalah Raudhatut Thalibin karya Imam An-Nawawi, dan yang lebih hebat lagi rujukan untuk mengambil sunnah-sunnah Nabi, rata-rata mengambil syarhus sunnah karya Imam Al-Baghawi. Masya Allah. Jadi para wali itu sudah kenal kitab-kitab itu, Pak. Ya, kalau zaman dulu kan untuk cari kitab gitu kan susah. Di dalam Handbook Van Bonang dijelaskan, Sunan Bonang mentahdir menjelaskan akar bid'ah itu ada 12. Masya Allah, Pak. Beliau menjelaskan tentang Mu'tazilah, Batiniyah. Masya Allah. Kaget antum. Yang selama ini kayaknya kesannya main wayang, main gong gitu. Iya kan? Yang lebih hebat lagi di akhir daripada wejangan Sunan Bonang, di dalam kitab Handbook Van Bonang, beliau mengatakan, mitronisun sami sami niro muslim. Karono siro-siro muslim sesamio, aduh, itu apa? Tolong menolong itu bahasa nanti. Ya, tolong menolong. Anyegao bid'ah lan dolalah. Masya Allah. Jadi kita sesama muslim harus tolong menolong di dalam melarang bid'ah dan dolalah. Tek jelas. Nanti antum kalau mau ana kirimin lewat WA. Itu. Tapi enggak tahu bisa baca enggak. Ya. Karena bahasa kawinya pertengahan. Saya itu membaca satu persatu itu karena harus mempelajari bahasa kawi satu persatu. Alhamdulillahnya Allah itu memang kadang memenangkan agama itu walaupun dengan penjahat termasuk orang kafir. Profesor Dr. Drewes memberikan satu syarah kalimat per kalimat bahasa kawi artinya ini. Satu-satu. Lu coba aja bayangkan hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang diklaim sebagian ahli sejarah Indonesia, katanya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah berpaham Syiah. Saya katakan tidak. Itu hanya ingin menguatkan Syiah di Indonesia. Antum lihat di halaman ini, Pak. Sebentar. Halaman 138. Di poin 10, Masya Allah, ang lampahaken kajatmikan ing syariat lan agami tan ang ucap-ucap lawan qadariyah lianono saking tan upayane. Paham gak? Pasti gak paham. Melaksanakan hukum dan amaliyah agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut qadariyah. Subhanallah. Jadi yang anti bid'ah itu bukan kita aja. Kemarin ketika saya umroh dan bedah buku di Jamiah Islam Madinah, dihadiri oleh mahasiswa S1, S2, S3, alhamdulillah. Habis itu ada yang minat disertasinya nanti tentang Wali Songo. Masya Allah, alhamdulillah. Dan salah satu kandidat doktor akan mengangkat tentang ajaran Wali Songo. Ini ada komunikasi terus dan beliau minta kerupak Ferrara. Udah, saya fotokopikan. Itu asli. Makanya saya bisa tegaskan Wali Songo itu ada otentik dengan dasar kerupak viral. Nah, saya tegaskan di tengah mereka, ada yang kaget. Wali Songo terutama generasi awal adalah salafi. Oh, kaget. Salafi. Dalilnya, ayo kita lihat di buku. Masya Allah. Antum lihat halaman 342. Coba buka bukunya, kalau enggak punya buku, buka kopiahnya. Ini sudah saya terjemahkan, artinya sudah saya ambil terjemahannya, asli bahasa Sangsekerta Jawa kawinya tidak saya turunkan, ya. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir, karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika telah mendekati akhir zaman, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti orang-orang mukmin. Tidaklah kekal dunia ini, maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna, yang tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis. Dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir. Mas, kira-kira antum berani mengatakan Wali Songo Sufi? Masya Allah. Kira-kira apalagi syariahnya? Dalam bidang syariah antum lihat lembaran berikutnya 343, bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu yang terkecuali bagi semua orang dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang. Kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur. Dan dananya jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Masya Allah. Masuk mas, ada wali main gamelan. Ya. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Dan lakukan derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi dan mandi jinabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat. Wabah lagi mas. Berikut ini amalia yang harus dilaksanakan dan yang harus dihindari. Dari amar ma'ruf nahi mungkar, yang dihindari yaitu memakan makanan haram secara fisik maupun hasil dari perbuatan haram, minum minuman keras, berjudi, merampas hak orang lain, menyakiti hati orang lain, menipu, menghasut, mengingkari janji. Allahu Akbar. Yang hebat pak, Wali Songo memberikan pembatal-pembatal keislaman 10. Subhanallah. Kayak sudah janjian sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal gak pernah ketemu. Wali Songo itu hidup pada abad 14-15. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad berapa? 17 menjelang 18. Tapi Masya Allah pak, persis. Ya beda ungkapan. Dan anehnya, kenapa mereka ini juga memberikan kriteria pembatal keislaman 10? Kalau antum baca Nawaqidul Islam ada berapa? Subhanallah. Yang pertama, kaya wong anembah braholo. Ini bahasa kawinya. Ikut menyembah berhala. Ata nabi milau ing pujiane wong kafir, mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir. Yang ketiga, menwo ambabatan, ikut mengeluarkan sesajen. Terus kemudian merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukan wahyu Allah. Menyelewengkan dalil Allah atau memaki kebenaran kalamullah. Masya Allah. Nih, cocok untuk 212 kemarin. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Mas, saya tanya, kira-kira keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, memaki Allah dan Rasulnya, Rasul utusan Allah, atau memaki malaikat. InsyaAllah. Menghalalkan yang keenam, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, sebagaimana yang dibicarakan dalam empat madhab. Nampaknya para wali ini penguasaan terhadap madhab sangat detail. Selalu kalau bicara-bicara fikih, mereka sangat disiplin dalam bermadhab. Dan yang ketujuh, menganggap sunnah hal yang wajib, menganggap wajib hal yang sunnah dalam pandangan Wali Songo adalah pembatal keislaman. Yang kedelapan, mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, yaitu Rasulullah, atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan itu membawa kepada kekafiran. Yang sembilan, menuduh kafir terhadap saudaranya yang muslim sementara itu tidak terbukti, akan menanggung dosa fitnah menjadi kafir sendiri. Subhanallah. Man qala li akhihi ya kafir, apa kata Rasulullah, faqad ba'a biha ahaduhuma. Nomor 10, senang apabila dikatakan kafir, dianggap kafir, atau berpikir sebagai orang kafir, atau membantu semua perbuatan orang kafir. Antum coba nanti ambil Nawaqidul Islam milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, samakan. Terus yang lebih hebat, Pak, setelah itu Wali Songo membuat satu kriteria perbuatan dan ucapan yang bisa menjadi kafir, 44 poin. Di antaranya, jika ada seorang muslim yang sayang kepada orang kafir atau berpikir menjadi orang kafir, ikut tingkah laku orang kafir, dan membantu semua perbuatan kafir, maka orang itu menjadi kafir. Itu sampai 40, Pak. Ini kalau dituduh Wahabi, Wali Songo semua Wahabi nih, Pak. Masya Allah. Dan ini gak bisa diingkari oleh siapapun, karena ini fakta buku. Ya ikhwah sekalian, nanti antum bisa membaca rilis. Ya kira-kiranya bukunya macam daun lontar atau runtal seperti ini. Kenapa dikatakan keropak? Karena lontar atau runtal itu dalam bahasa Italianya adalah keropak. Nah, buku yang terdiri dari daun lontar atau runtal dalam bahasa Italianya kerupa ditemukan di perpustakaan Aristia, tepatnya di daerah Ferrara, Italia. Makanya dikatakan kerupa Ferrara. Itu. Dan tidak banyak, terdiri dari 23 lembar. Tapi masya Allah, Pak, Profesor Dr. Drewes ini membedah ini juga kemeringet. Ya. Karena buku ini dari perpustakaan Italia tadi dicarikan penerjemah, seluruh orang Jawa enggak ada yang bisa. Loh, aneh kan? Ketemunya malah di Belanda. Dan asli orang Belanda, tapi memang dari sejak muda sampai tua menekuni bahasa Sangsekerta. Bahasa Jawa dan sejarah Jawa itu. Dan yang menarik di dalam daftar pustaka buku ini itu di sini ada rujukan-rujukan yang sangat masya Allah, ya, yang membuat saya juga kaget-kaget. Ternyata ada Raudhatul Talibin, ada Syarhus Sunnah, ada kitab-kitab yang kita kaji itu. Nah, kalau antum melihat halaman 328, disinilah teks perdebatan Wali Songo versi Kerupak Ferrara. Jadi nampaknya ini adalah sarasean dialog antara Wali Songo dengan Sidi Jenar mendudukkan tuduhan apa benar Sidi Jenar itu terpengaruh dengan pemikiran Wahdatul Wujud. Setelah klarifikasi dialog, betul bahwa Sidi Jenar terkena pemikiran Manunggaling Kawula Gusti yang sebagian akar daripada apa pemikiran Syiah. Makanya di dalam carita Purwaka Caruban Nagari ditegaskan setegas-tegasnya bahwa Sidi Jenar, antum lihat di halaman 294, carita Purwaka Caruban Nagari menyebutkan bahwa Sidi Jenar adalah penganut Syiah Muntadhar yang merupakan golongan Syiah yang mengakui 12 imam Syiah Imamiyah atau Rafidhah. Carita Purwaka Caruban Nagari ini pak, rujukan sejarah paling otentik yang menceritakan tentang sejarah Jawa Barat, wabil khusus perjuangannya Sunan Gunung Jati dan hubungannya antara Kerajaan Cirebon, Kerajaan Demak, kemudian Kerajaan Banten, dan bagaimana keberhasilan tiga kerajaan ini membentuk pasukan yang akhirnya sanggup mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, kemudian dirubah menjadi Jayakarta dengan panglima besarnya Fadilah Khan, disebut oleh orang Portugis Falatehan, yang dikatakan oleh Sunan Gunung Jati karena ini adalah menantunya akan datang, menantu saya seorang yang kuat otot kawat balung wesi. Itu maksudnya gagah berani. Orang Jawa dulu itu kalau mengungkapkan orang panglima besar, gagah berani, otot kawat, balung besi. Sehingga akhirnya ini diistilahkan kepada wali. Padahal hadirin sekalian, secara apa namanya, realita yang dimaksud dengan wali itu adalah petugas pilihan. Ya. Walaupun makna daripada bahasanya wali itu adalah teman setia, kekasih, orang dekat, pemimpin. Yang sedang rame-rame Al-Ma'idah ayat 51 kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Tapi sebetulnya istilah wali di sini tidak lain dan tidak jauh seperti yang ditegaskan oleh Profesor Dr. Hasanu Simon, petugas pilihan. Dan bahasa ini masih dipakai di Indonesia sampai hari ini. Contoh wali kota, iya kan? Wali kota, apakah manusia Satri Mondoguno ora tedas paluning pandi, otot kawat balung besi, ketek pasti tape, apalagi keringetnya solar. Enggak mungkin. Pak, sayang seribu sayang, kita orang Jawa selama ini lebih memitoskan, mendongengkan ala ketoprak dengan wayang daripada sejarah, sehingga kita tidak menemukan figur yang hebat bertalenta ini sebagai contoh teladan kita untuk berjuang. Padahal indikasinya pak, saya tegaskan setegas-tegasnya, kita malu dengan Wali Songo. Tuh. Kita belum apa-apanya. Pak, gini aja deh, biar kita ini agak tawadhu. Wali Songo ketika masuk ke Indonesia, wabil khusus ke Jawa, Jawa mayoritas Muslim atau mayoritas Hindu? Nah, coba bayangkan mas, mereka dengan jerih payah dakwah ke pelosok-pelosok. Kalau kita sekarang enak, datang ke Tambun, ngumpul di sekolah apa ini namanya? Istiqlal. Ya, alhamdulillah. Kita berdoa, mudah-mudahan sampai jam 11.30 baru hujan. Amin gitu ya. Kita bukan melarang hujan, tapi kasihan nanti ya. Pulang masuk angin, materi yang disampaikan lupa nanti. Ya. Oke, ya, Pak. Gini. Kita alhamdulillah datang ke Sumatera, ngumpul sekian ribu tablek, selesai. Coba bayangkan Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa, tepatnya di daerah Tandas. Tandas. Apa maknanya Tandas? Tandas. Tandas itu bisa maknanya kering, bisa maknanya WC, kotor, kumuh. Makanya orang Malaysia kalau namain toilet apa? Tandas. Makanya ini kok daerah namanya aja jelek. Tandas toilet. Bentuknya juga enggak resik. Makanya dirubahlah supaya enak didengar, enggak resik. Iya. Ya orang lama-lama dengar-dengar enggak resik, enggak resik, enggak resik, ngeresik. Itu ya. Enggak tahu juga ini. Tapi gini, Pak, ternyata menurut fakta sejarah, Masya Allah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini kan memang ulama besar. Antum lihat aja di nesannya, saya foto, saya datang ke sana, Masya Allah. Ini di nesannya ternyata tulisan Arab. Ya, saya baca satu-satu. Ini di antara yang paling harus kita perhatikan. Inilah makam almarhum almaghfur yang berharap rahmat Tuhan Allah. Kebanggaan para pangeran, para sultan, para menteri, penolong para fakir miskin yang berbahagia dan syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal. Kenapa? Karena setiap ngaji Qur'annya diletakkan di bantal. Allah meliputi dengan rahmatnya dan ridhonya dan dimasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822. Jadi Wali Songo yang wafat tahun wafatnya paling jelas tidak diragukan cuma Maulana Malik Ibrahim. Sebelumnya tugas di Gujarat. Ditugaskan oleh pemerintah Turki karena tahun-tahun ini kalau 822 Hijriah berarti Masehinya tahun 1419. Itu pas Muhammad I, karena Muhammad I itu memerintah antara tahun 1386 sampai 1423. Ya enggak jauh-jauh. Ditugaskan di sana. Coba nol umat Islam. Dia awali dengan pembenahan pertanian, irigasi. Bahkan di sana meracik obat-obat herbal. Dari situlah dia masuk ke masyarakat. Kemudian pindah ke Fatani. Bahkan hasil penelitian Az-Zumardi Azra di dalam kitab Jaringan Ulama Timur Tengah dengan Nusantara abad 17-18 mengatakan di antara anak cucunya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dilahirkan di Fatani adalah Dawud Al-Fatani. Ini ulama hebat yang ada di Mekah. Kemudian di sana juga ada daerah nak ternyata Gresik. Di Fatani ada desa namanya Gresik. Cuman orang Fatani mengatakan Kresik. Ya. Ya, orang Jawa itu kan lebih gede G daripada K. Coba suruh ngucap K sama G. Gedean mana? Ah, ya. Kandang sama gendeng. Mantepan mana? Gendeng loh. Itu kan gitu. G itu ya. Coba ketika ngomong jahil, go, sampai jangan diterusin ya. Itu. Pase. Memang G itu menonjol daripada K. Akhirnya dia beliau ke sana, tepatnya di daerah Fasucinan, mendirikan musola. Dan saya ke sana juga, bekas musolanya ukuran kurang lebih 6x6. Saya tanya kepada salah satu DKM, yang DKM itu memang turun-temurun dari kakeknya, dia bilang, zaman kakek saya dulu, Pak, saya kecil, ini memang bentuknya kayak gubuk. Dan kakeknya dari bapak kakeknya juga memang sudah ada masjid ini. Bahkan hadirin sekalian, bukan hanya masjid, akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim bisa mendirikan pesantren. Coba, Pak. Dari minoritas, pertanyaan kita yang supaya kita tidak perlu sombong. Berapa orang Hindu yang sudah kita islamkan? Ayo. Hah? Subhanallah. Malu Pak, malu. Cuman memang selama ini figur kesan Wali Songo itu rusak. Seperti rusaknya Isa Al-Masih di tangan pengikutnya Isa karena dikultuskan, didongengkan dengan dongeng-dongeng yang tidak benar. Masya Allah. Coba datang ke Jawa, gak mungkin langsung tablek segini. Dari mana Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bisa mendakwahkan orang datang ke sawah-sawah? Ini Pak yang harus kita tiru Mas. Subhanallah. Kita sekarang ini jangan bangga dengan dikata di dalam tempur. Umat di luar sana itu banyak yang tersesatkan. Loh Mas, orang Jawa, orang Indonesia itu sebetulnya sangat mudah didakwai. Tertarik kok dengan agama sesat. Kelompok sesat apa yang gak dapat pengikut di Indonesia? Itu kan saking baiknya orang Indonesia toh. Dan saking uletnya dia dakwah. Makanya betul katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa Islam itu dijamin oleh Allah tidak akan hilang dari bumi ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Karena dakwah itu diterima tidaknya bukan semata-mata kebenaran ajaran yang dia sampaikan, tetapi cara berdakwahnya benar dan baik. Itu Pak sekarang. Contoh aja teman-teman kita yang menekuni dakwah di pelosok-pelosok. Alhamdulillah. Tapi memang kita gak bisa menukik. Kita memang harus tiru, datang ke sawah, ditunjukin cara bercocok tanam. Jadi pengalaman-pengalaman pertanian yang ada di Gujarat, termasuk juga irigasi, dihidupkan kembali oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di daerah Gresik. Sampai ke barat, akhirnya surplus pertanian. Beliau juga buka pengobatan. Apalagi orang-orang Jawa yang baru masuk Islam berarti jin ibritnya itu pada ngamuk. Wah langsung diobatin, bacain surat Al-Fatihah, bacain ayat kursi sama Syekh Maulana Malik Ibrahim, langsung jerit. Wah orang lihat, wah mbah ini sakti bener ini. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia buka pengobatan-pengobatan herbal, racikan ramuan-ramuan itu, sehingga mereka semakin percaya. Memang orang awam itu agamanya di perut Pak. Mereka itu butuh fakta. Makanya dari sekalian, ketika zaman dahulu saat paceklik, sulit hujan, mereka orang-orang Hindu Buddha itu melakukan upacara minta hujan dengan cara menyenangkan dewa hujan, membakar gadis. Dibakar hidup-hidup. Setelah datang Syekh Maulana Malik Ibrahim, dihajarin sholat istisqa. Wah, habis sholat hujan Pak. Wah, ini sakti meneh gimana. Aduh, Masya Allah. Coba bayangkan, langit cuma ditunjuk, padahal maksudnya berdoa begini. Wah, ngelihat dari jauh, itu Mbah Wali itu loh. Langit ditunjuk itu loh Mas, langsung hujan. Diisukan ke sono sini Mas Awes, pokoknya melebu Islamai sama Mbah Wali, Mbah Wali Ibrahim. Semua akhirnya datang minta obat, dan sekaligus juga beliau membuka warung gratis lagi. Wah, orang Jawa itu kan paling seneng makan, gitu kan? Makanya di sini rahasianya, kenapa dulu orang Jawa itu dikit-dikit selamatan? Itu apa aja selamatan? Karena memang berdakwah sesuai dengan kondisi psikologi masyarakat. Kalau zaman sekarang antum kumpulin pakai makanan juga sudah nggak zaman. Dulu Masya Allah. Sampai subhanallah Pak, dulu beli cempe, cempe ku anake wedhus iku lho. Oh itu aja diselametin kok, ya kan? Selametan, dikit selametan. Makanya kalau ngikutin terus melarat. gitu. Habis duitnya. Itu. Subhanallah, ini hikmah. Nah, akhirnya beliau memandang Indonesia ini tidak bisa diislamkan kalau tidak dikaderisasi. Makanya beliau pelan-pelan membuat bentuk pesantren walaupun kalong. Ada yang kadang-kadang tidur, senang bermalam sama Mbah Wali. Apalagi kadang-kadang beliau juga, ya Allah, atas bawah kena Pak. Ini lihat aja. Di nisannya saja disegenin Perdana Menteri, Pangeran, Raja. Rakyat juga senang. Masya Allah. Ini. Jadi saya ngembayangin memang ini orang itu, orangnya itu ing ngarso sung tulodo, ing madio bangun karso, tuturi handayani. Ngopo itu? Kata orang Padang, ngopo itu? Maksudnya ing ngarso sung tulodo, di depan bikin teladan buat raja-raja, menteri-menteri, pangeran-pangeran. Approach pendekatan. Makanya hadirin sekalian, kita berdakwah ke atas ini gak bisa berhadap-hadapan, apalagi membentukkan benturan. Kita harus lakukan pendekatan.